الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، penulis berkata fasal fi adab at-takhalli. Fasal tentang adab-adab ketika seseorang buang hajat. Awalan mayusannu lahu mayusannu liduhuli al-khula. Mayusannu liduhuli al-khula. Al-khula itu adalah tempat lapang, tidak ada orang, yang digunakan oleh orang-orang Arab biasanya untuk buang hajat. Ya, sebagaimana telah kita ketahui, mereka baru mengenal teknologi toilet, yakni bangunan yang dibangun khusus untuk buang hajat, itu ketika para sahabat menaklukkan Rom. Akan tapi di tanah Arab, maka mereka biasa untuk menuju ke Al-Khola, tanah lapang yang tidak ada orang, tidak ada yang melihat, untuk buang hajat. Maka di sini adab-adab ketika pembahasan tentang memasuki khola, berarti kalau di zaman ini kita bisa menerapkannya, adab-adab ketika kita memasuki toilet atau kamar kecil dan seterusnya. Yusannu lidakhilil khala ma yali. Disunnahkan bagi orang yang hendak memasuki toilet, ya, beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, al-bu'du wal istitaru anin nasi la siyama indal ghaid. Yaitu al-bu'du wal istitar. Menjauh dan menutup diri, ya, anin nasi, dari manusia, la siyama indal ghaid, terutama ketika sedang buang air besar. Karena orang yang masuk, orang yang ke khola, maka bisa jadi dia buang air kecil atau buang air besar. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-baras intalaqa hatta la yarahu ahad. Berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menuju tempat buang hajat, di sini disebutkan wal baras makanu qada'il hajah. Al-baros adalah tempat untuk menunaikan hajat. Terkadang kita pakai istilah buang hajat, terkadang kita memakai istilah menunaikan hajat. Tapi tentunya kita tidak pakai istilah punya hajat. Itu maknanya lain. Idza arada al-baros, Nabi Muhammad SAW ketika hendak memasuki tempat buang hajat, intalaqa hatta la yarahu ahad, maka beliau menjauh sampai tidak dilihat oleh orang, ya. Maka hadis ini supaya lebih bagus terjemahannya, hendaknya diterjemahkan Nabi Muhammad SAW ketika hendak buang hajat, nah, maka beliau menuju tempat yang jauh sampai tidak ada orang yang melihat. Jadi ini sunnah. Kalau ada orang yang melihat, maka ya harus istitar, harus menutup aurat kita. Yakni aurat kita tidak boleh terlihat. Wajib bagi kita untuk menutup aurat kita. Bahkan ketika, walaupun kita dalam kondisi buang hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Ini kaidahnya. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, wajib bagi kita untuk menutup aurat kita. Tetapi yang dibahas di sini adalah disunnahkan bagi kita untuk mencari tempat yang jauh. Ya. Menjauh dari orang-orang. itu disunnahkan. Atau kalau tidak bisa, ya di zaman ini toilet sudah ada di tempat tertentu, maka alhamdulillah toilet kita ya biasanya tertutup. Nah, ada toilet-toilet di desa-desa yang tidak tertutup, tapi sebagian besar, terutama di kota, alhamdulillah toilet itu sudah tertutup. Maka ini sudah mencukupi. Maka ini sudah mencukupi, ya. Akan tapi kalau kita misalnya di padang pasir misalnya, kita benar-benar mau buang hajat di khola, di padang pasir atau di, kalau mungkin di Indonesia di hutan begitu ya, kita bisa memilih ya tempat yang dekat tapi tertutup, aurat kita tertutup. Nah, itu sudah kita melakukan kewajiban. Akan tapi kalau kita bisa memilih tempat yang lebih jauh lagi dari tempat orang-orang duduk-duduk misalnya, kita sedang naik gunung, kemudian ada semak-semak yang insya Allah kalau kita di situ, kita tertutup, aurat kita tidak terlihat, begitu ya, kita buang hajat di balik semak-semak itu. Atau di semak-semak yang lebih jauh sana. Nah, lebih disunahkan. Kemudian yang kedua, at-tasmiyah wal isti'adha inda dukhuli ilal kanif. Dauratil miyah. Inda tasmiri thiyabi hala qada'il hajah fil fada'. Disunahkan untuk mengucapkan tasmiyah, bismillah, wal isti'adzah, dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al isti'adzah itu ibadah. Dan ibadah hanya boleh diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minta perlindungan kepada makhluk, ya, boleh jika itu masih dalam kemampuan makhluk tersebut untuk melindungi kita. Misalnya kita sedang dikejar orang jahat, kemudian kita minta perlindungan dari orang lain yang bisa melindungi kita. Ya, ini tidak masalah. At-tasmiyah wal isti'adzah inda dukhuli ilal kanif. Mengucapkan tasmiyah dan ta'awuz ketika hendak memasuki toilet. Wa inda tasmiri thiyab. Dan ketika kita hendak membuka pakaian. Hala qada'il hajah fil fada'. Dan ketika kita hendak membuka atau mengangkat pakaian kita, ketika kita sedang mau buang hajat di tempat terbuka, yakni di khola tadi ya. Jadi ada dua kemungkinan, antara toiletnya tertutup, maka kita mengucapkan tasmiyah dan isti'adzah sebelum masuk ruang tertutup tersebut, yaitu toilet tersebut. Atau kalau kita di khola, nah, tidak ada pintunya karena ruang terbuka dan gak ada yang melihat, maka kita mengucapkan tasmiyah dan ta'awudz ketika kita hendak mengangkat pakaian kita, kalau kita pakai gamis, atau melepas pakaian kita. Li hadits Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, penutup antara mata jin dan aurat bani Adam, aurat manusia, ketika salah seorang dari mereka, yakni manusia, itu masuk khala atau masuk toilet, ayyakula bismillah. Penutup tersebut adalah dia mengucapkan bismillah. Ya, maka ini disebutkan penutup antara mata jin dan aurat manusia. Wali hadithi Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki khala, beliau bersabda, Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, min al-khubuthi wal khaba'ith. Wal khubuth, apa yang dimaksud dengan al-khubuth? Al-khubuth bidammil ba jam'u khabith. Wal-khaba'ith jam'u khabitha. Dan maknanya, wal-muradu dhukranus syayatini wa inathuhum. Dzukranu syayatini wa inathuhum. Yakni syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Khubuth, jamak dari khabith, syaitan laki-laki. Khaba'ith, jamak dari khabithah, syaitan perempuan. Maka kita lihat ini adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Di riwayat yang lain, al-khubuth ini dibaca sukun ba'nya, al-khubthi. Minal khubthi wal khaba'ith. Maka khubthi kalau sukun maknanya syar, keburukan. Khaba'ith maknanya ahlus syar, orang-orang yang berbuat keburukan. Maka kalau ini dibaca sukun, maka maknanya itu menjadi lebih umum, keburukan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Sedangkan kalau dibaca dhammah, maka lebih khusus maknanya. Karena cuma menyebutkan syaitan laki-laki dan perempuan. Yang itu mereka adalah ahlus syar. Orang-orang yang bagian dari orang-orang yang berbuat keburukan. Ya, maka riwayat dengan sukun itu lebih umum maknanya daripada yang dhammah. Kemudian yang ketiga, taqdimu rijhil yusra fid dukhuli wal yumna fil khuruj. Mengedepankan kaki kiri ketika memasuki toilet atau khala dan mengedepankan kaki kanan ketika hendak keluar. Li'anna al-yamina tuqaddamu ila al-amakin at-tayyibah wal yasara lididdiha. Karena kaki kanan atau sisi kanan, tidak hanya kaki, tangan juga, sisi kanan itu dikedepankan ya dalam melakukan sesuatu yang baik. Nah, kalau dalam konteksnya ke tempat yang baik, toib, maka ini diterjemahkan kaki kanan. Karena kaki kanan dikedepankan ketika kita hendak melangkah menuju tempat yang baik. Dan kaki kiri itu dikedepankan ketika kondisinya itu sebaliknya. Ya, ketika hendak memasuki tempat-tempat yang buruk. Thumma yakulu ghufranak. Ya, maka ketika dia keluar, ini thumma di sini maksudnya ketika dia keluar ya, bukan ketika masuk. Jangan dipahami sebelum masuk toilet membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian masuk toilet membaca ghufranak, tidak. Ghufranak ini adalah ketika sudah keluar. Ini berarti kalau dia mau masuk toilet, sebelum masuk toilet, dia mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa dibaca sukun atau dhamma minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dia menunaikan hajatnya, kemudian jangan lupa istinja tentunya. Kemudian dia keluar, ketika dia masuk, dia kedepankan kaki kiri. Ketika dia keluar, dia kedepankan kaki kanan. Setelah dia keluar, maka kemudian dia membaca ghufronak. Maknanya, aku memohon ampunanmu ya Allah. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha kharaja minal khala, qala ghufronak. Berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari khala, beliau bersabda ghufronak ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Yani makna letterlock dari ghufranak adalah ampunanmu ya Allah. Yani apa? Meminta ampunanmu ya Allah. Aku meminta ampunanmu ya Allah. Maka makna atau hikmah mengapa disyariatkan? Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ghufranak setiap beliau keluar khala? Para ulama menjelaskan beberapa hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ketika kita selesai mengeluarkan hal-hal yang berbahaya untuk tubuh kita, yakni ketika kita selesai buang hajat dan itu Kalau tidak dikeluarkan, itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Maka demikian pula kita juga harus ingat. Kita juga harus mengeluarkan hal-hal yang berbahaya bagi hati kita, bagi iman kita. Itu apa? Dosa-dosa kita. Maka itu mengapa disyariatkan setiap kita selesai mengeluarkan kotoran-kotoran badan. Maka disyariatkan pula bagi kita untuk mengingat bahwa kita juga punya kotoran-kotoran hati. Itu mengapa? Ya, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda ghufranak, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap selesai buang hajat. Itu di antara hikmahnya. Baik, terkait dengan mendahulukan kanan dan kiri ini, maka di sini disebutkan kalau kita masuk toilet mendahulukan kaki kiri, kalau kita keluar toilet kita mendahulukan kaki kanan. Maka ini lawan kalau kita mau masuk rumah, masuk masjid, ya, masuk sekolah misalnya. Maka disunahkan untuk menggunakan kaki kanan, mengedepankan kaki kanan. Mengapa? Karena itu adalah tempat-tempat yang utama. Ya. Jadi kaidahnya adalah sisi kanan dikedepankan untuk sesuatu yang utama, sisi kiri sebaliknya. Demikian pula ketika kita memakai pakaian, memakai sandal atau sepatu, kita kedepankan kaki kanan. Melepasnya, kita kedepankan kaki kiri. Ini coba bayangkan, Islam mengatur bahkan sampai hal yang sedetail ini. Ya, bagaimana lagi dengan hal yang jauh lebih besar? Tauhid, syirik, masalah. Ya, yang lebih pelik, mana darah yang halal ditumpahkan, yang tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh sembarangan menumpahkan darah, dan seterusnya. Kehormatan orang lain, mana yang ya, boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar, dan seterusnya. Ini hal yang lebih besar, jauh lebih besar. Ini pakai sandal. Ini buang hajat. Ini cara bersihkan diri setelah buang hajat. Itu diatur semuanya dalam Islam. Coba bayangkan. Kemudian, hal yang disunahkan yang keempat, Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Hendaknya dia tidak mengangkat pakaiannya sampai dia jongkok ya ke tanah. Ini banyak matan-matan fikih, khususnya di fikih Hambali, ini disebutkan di makruhat. Lawan dari ini disebutkan di makruhat. Yani termasuk hal yang makruh mengangkat pakaiannya. Nah, di sini disebutkan sunnah, tapi lawannya tidak mengangkat pakaiannya. Perhatikan ya. Jadi disebutkan di matan-matan bahwa mengangkat pakaiannya sebelum dia jongkok di ke tanah itu makruh. Makruh kapan? Yakni ketika tidak ada yang melihat. Kalau ada yang melihat, yakni haram. Itu sudah mafhum dari kaidah kita tadi. Kalau misalnya dia mau buang hajat di khola, ada orang yang melihat. Kemudian dia belum jongkok ke tanah, dia angkat itu gamisnya misalnya, sehingga auratnya terlihat oleh orang lain, jelas haram. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika tidak ada yang melihat. Hukumnya makruh. Para penulis kitab ini, At-Tashil, mereka menjelaskan, mereka menggunakan redaksi sebaliknya. Tidak mengangkat pakaiannya sampai dia jongkok ke tanah. Maka kalau begini, maka itu mengapa mereka masukkan ini ke dalam hal-hal yang disunnahkan. Disunnahkan untuk tidak mengangkat pakaian mereka sampai mereka jongkok ke tanah. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat pakaian beliau sampai beliau jongkok ke tanah. Baik. Tentunya masih banyak hal-hal yang disunahkan lainnya, akan tapi kita membatasi pada apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Kita lanjut pada tsanian. Ma yukrahu halat tahalli. Poin yang kedua adalah apa yang dimakruhkan ketika sedang buang hajat. Yukrahu halat tahalli ma yali. Makruh dalam kondisi buang hajat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, istiqbalu syamsi wal qamar takriman lahuma. Yang pertama adalah menghadap matahari dan bulan, itu makruh. Mengapa? Dalam rangka untuk memuliakan keduanya. Karena para ulama menyebutkan bahwa matahari dan bulan itu nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada illah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Supaya aurat kita tidak terlihat. Kalau kita membelakangi atau menghadap matahari atau membelakangi matahari, sama saja. Ketika sedang buang hajat, sedang jongkok, aurat kita lebih mudah terlihat. Ya. Karena luas penampang yang sumber cahaya di situ, luas penampang, jadi flux cahayanya maksimal ya. Jangan menjelaskan fikih dengan bahasa fisika. Karena auratnya baik depan ataupun belakang menghadap matahari. Kalau dia menghadap matahari, maka aurat depannya menghadap matahari. Kalau dia membelakangi matahari, maka aurat belakangnya menghadapi matahari. Demikian pula bulan. Apalagi kalau bulan purnama. Ya. Maka ada illah yang kedua ini. Ala kulli hal, yang banyak disebutkan adalah karena ini memuliakan, untuk memuliakan keduanya, matahari dan bulan, karena itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan di sini bahwa tentunya ada riwayat yang lain, tetapi ana masih tidak tahu sekarang apakah sahih atau tidak. Riwayat yang mengatakan bahwa matahari dan bulan itu dijaga oleh malaikat dan seterusnya. Atau tertulis nama Allah di situ, itulah mengapa makruh di sini. Untuk menghadap matahari dan bulan atau membelakanginya ketika buang hajat. Tapi Anda belum tahu status atau derajat riwayat tersebut. Maka kita mencukupkan pada alasan yang disebutkan oleh para penulis di sini, takriman lahuma, dalam rangka memuliakan keduanya. Dan yang harus diperhatikan di sini bahwa ini adalah ketika buang hajat. Jadi bedakan antara buang hajat dan istinja. Ya, ini penting untuk memahami masalah ini. Sebelumnya telah kita bahas ketika istinja menghadap kiblat. Ketika istinja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya apa? Makruh. Tapi nanti akan kita bahas, akan kita baca. Ketika buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat, haram. Kalau di lapangan terbuka, kalau di ruang terbuka. Ya. Nah, di sini yang dibahas adalah ketika buang hajat. Ketika menghadap matahari dan bulan. Maka bagaimana kalau istinja? Wallahu alam, sama saja, wallahu alam. Akan tapi kita harus mencari nas sharih dari Hanabilah dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, hal yang makruh ketika buang hajat itu adalah al-baulu fi mahabbirih. Kencing mengarah ke arah angin. Yani kencing mengarah ke arah angin datang. Li'alla yartadda alaihi fayatanajjasu badanuhu aw thiyabuhu. kencing ke arah angin datang, ke arah datangnya angin, kencing ke arah datangnya angin, itu makruh. Supaya kencingnya tersebut tidak berbalik ke dirinya, kemudian mengenai mengenai anggota tubuhnya, kakinya misalnya, atau pakaiannya. Ya, sehingga badannya atau pakaian itu menjadi najis. Maka harus perhatikan, kalau kita, ini khususnya, tentunya, ini khusus kalau sedang kencing di tempat terbuka. Kita harus melihat arah angin. Terutama kalau anginnya kencang-kencang. Ya. Di padang pasir anginnya kencang. Atau kalau di Indonesia ini kita sedang misalnya ke hutan gitu ya, ke mana, ke puncak gitu ya, bukan ke daerah puncak, bukan ke naik gunung maksudnya. Maka di sini kita harus melihat arah angin, terutama ketika kalau hari tersebut atau saat tersebut anginnya kencang, jangan sampai kita kencing ke arah datangnya angin. Yang ketiga, al-kalamu mutlakon, makruh untuk berbicara secara mutlak. Illa lima labudda minhu ka irsyadi a'ma wa yakhsha wa yakhsha alaihi min at-taraddi li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fa sallama fa lam yurid alaihi. Hal yang ketiga yang dimakruhkan ketika buang hajat adalah berbicara secara mutlak. Apa makna secara mutlak di sini? Hah? Taib, kaidah. Kaidah mempelajari matan-matan fikih. Walaupun ini kitab ini tidak disebut matan ya, karena ada dalilnya juga, banyak dalil malah begitu ya. Akan tapi secara umum, kalau kita membaca kitab fikih, kemudian ada istilah mutlakon. Ini terutama matan. Ya, karena matan itu bahasa ringkas. Tidak banyak penjelasan, akan tapi dia adalah ringkasan. Ketika ada istilah mutlakon, wajib bagi kita untuk memahami apa makna dari mutlakon. Kalau kita tidak paham makna mutlakon, itu berarti kita belum paham taswirul masalah, penggambaran masalah ini secara sempurna. Atau secara baik. Ya, karena tidak ada yang sempurna. Jadi al-kalamu mutlakon. Apa makna dari mutlakon di sini? Bisa jadi orang memahaminya makruh untuk berbicara sama sekali. Mutlakon, sama sekali. Nah, itu pemahaman yang benar dan baik. Tapi kalau misalnya bisa kita mendatangkan perincian, maka itu lebih baik. Apa maksud dari mutlakon? Mutlakon ini adalah baik kalam yang mubah, ataupun kalam yang makruh, ataupun kalam yang sunnah, ataupun kalam yang wajib. Dimakruhkan untuk berbicara secara mutlak, baik pembicaraan yang mubah, ataupun pembicaraan yang sunnah, ataupun pembicaraan yang wajib. Pembicaraan yang mubah, ya, seperti ketika orang kemudian buang hajat, di toilet, kemudian dia masih ngobrol sama orang lain. Ya. Mau ke mana? Atau sambil ngobrol, ngobrol-ngobrol, hari ini cerah ya, atau ini tidak boleh ya, makruh. Ketika dia di toilet, buang hajat, sedang buang hajat. Atau pembicaraan yang sunnah, seperti jawab azan. Atau pembicaraan yang wajib seperti jawab salam. Jawab salam itu wajib. Maka ini semua makruh. Kecuali bagi orang yang dia melihat bakal ada bahaya kalau dia tidak berbicara. Misalnya dia sedang buang hajat, kemudian dia melihat ada orang buta yang hendak berjalan menuju lubang. Misalnya ya. Maka kalau tidak diperingatkan, orang buta ini akan terus berjalan kemudian masuk lubang atau turunan, sekedar turunan saja gitu ya. Kalau lumayan curam, turunannya apa namanya istilahnya? Ya, kayak semacam tangga begitu ya. Orang bisa jatuh. Nah, melihat seperti ini, maka boleh bagi dia untuk memperingatkan orang buta tersebut. Yakhsha 'alaihi min at-taraddi, yang dia khawatir orang buta ini akan jatuh kalau dia tidak peringatkan. Maka dia boleh untuk berkata-kata pada saat itu. Ya fulan, hati-hati, diam dulu. Atau jangan maju terus, karena di depan ada lubang. Misalnya begitu. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang kencing. Maka ini tentunya kita harus pahami hadis ini, aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertutup, tidak terlihat oleh orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yurudda alaihi. Maka beliau tidak menjawab salam orang tersebut. Bisa jadi ada orang yang berpikir, bukankah ada kemungkinan hadis ini hanya menunjukkan bahwa yang tidak boleh itu jawab salam saja? Karena bisa jadi ya, jawab salam itu kan, apalagi assalam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi mengucapkan kalimat salam ketika sedang buang hajat hanya itu saja yang dimaksudkan oleh hadis ini. Bisa jadi kalau pembicaraan secara mubah-mubah saja, hari ini cerah ya, oh iya tapi nanti kayaknya hujan, oh ya, mubah-mubah saja seperti itu, tidak ditunjukkan oleh hadis ini. Bisa jadi sebagian orang berkata demikian. Akan tetapi istinbat dari hadis ini, na'am, hadis ini menyebutkan kalimat salam secara khusus. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengucapkan kalimat salam ketika beliau sedang kencing, ketika beliau sedang buang hajat. Tetapi istinbat dari hadis ini, yakni bukankah Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan, misalnya bisa berkata dengan perkataan yang mubah, afwan, anda lagi kencing. Tapi Nabi Muhammad SAW pun tidak mengucapkan hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa pemahaman yang benar dari hadis ini, ya walaupun tentunya ya, Allah alam, anda belum mengecek ya, apakah ada khilaf ulama dalam masalah ini. Tapi pemahaman yang dimaksudkan dari hadis ini adalah, kalau kalimat yang wajib saja untuk diucapkan itu beliau tidak ucapkan, yakni menjawab salam, maka apalagi kalimat-kalimat yang pembicaraan-pembicaraan yang tidak wajib seperti sunnah atau mubah. Taib. Hal yang keempat yang disunahkan, al-baulu fil juhuri wa thukub. Kencing di lubang. Ya, ini lubang di tanah. Tidak dimaksudkan di sini lubang toilet. Lubang toilet memang dimaksudkan untuk kita kencing di situ. Ini lubang di tanah. Li hadithi Qatada an Abdillah bin Sarjis radhiyallahu anhu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri. Qalu li Qatada ma yukrahu min al-bauli fil juhri? Qala innaha masakinul jin. Berdasarkan hadith Qatada dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di lubang, di tanah. Qalu li Qatadah, kemudian orang-orang bertanya kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil juhr? Ya, mengapa, apa yang dibenci dari kencing di lubang? Maka Qatadah menjawab, innaha masakinul jin. Dia adalah tempatnya jin, tempat tinggalnya jin. Dan diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia setelah beliau kencing di lubang di tanah. Ya, maka makruh hukumnya untuk kencing di lubang. Demikian pula para ulama menjelaskan, di antara illahnya juga atau di antara sebabnya dari hukum ini adalah karena bisa jadi ada binatang yang tinggal di situ, yang berbahaya. Sehingga kalau kita kencing ke lubang di tanah tersebut, hewan tadi bisa keluar kemudian mencaplok. Bisa menggigit kita. Ah? Ini tentunya berbahaya. Makanya makruh. Kalau yakin kita, misalnya ini kita baru melihat ada ular masuk lubang, kemudian kita sengaja kencing di situ, yang kalau kita kencing, kita yakin ini ular akan keluar kemudian mencaplok, menggigit badan kita, maka itu haram. Karena kita ala ghalabati dzon, ya, secara persangkaan kuat, kita bisa memprediksi ini adalah sesuatu yang madarat. Maka itu haram. Tapi kalau ya kita hanya melihat lubang, kita nggak tahu apakah ada hewan di dalamnya yang berbahaya atau tidak, maka hukumnya makruh. Maka ada dua alasan ini. Karena itu adalah tempatnya jin, atau karena itu tempatnya binatang. Yang kelima, al-baulu fi narin au fi ramadin li'annahu yurithu sakom. Kencing di api, atau ya kencing ke api, atau kencing ke abu bekas bekas benda yang dibakar. Mengapa makruh? Karena ini akan menyebabkan penyakit sakom. Ya, maka ini kembali ke medis. Kembali ke medis. Kalau itu dikhawatirkan, na'am, khawatiran itu ada, maka makruh. Kalau ala ghalabati dzon atau kondisi dominannya itu akan menyebabkan penyakit, suatu penyakit, ya, maka itu bisa jadi haram, bisa jadi. Ini kembali ke medis. Kalau di medis tidak ada, maka maka hukumnya kembali menjadi mubah. Ya. Tapi wallahu alam, kita harus mencari apakah di mazhab Hambali ada dalil lain selain illah ini. Ini juga poin yang harus kita perhatikan. Kalau disebutkan alasannya cuma ini, illahnya ini, li'annahu yurithu sakom, karena itu akan menyebabkan penyakit sakom, maka ini kembali ke medis. Kalau illahnya cuma ini. Tapi kalau illahnya misalnya, atau bahkan ada dalil misalnya, gitu ya, sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya perkataan sahabat, ya maka itulah landasan utama kita. Tidak sepenuhnya kita kembalikan ke medis, gitu maksudnya. Ya. Baik, maka permasalahan ini juga kita harus melakukan bahas. Maka di sini perhatikan, ya, ini pentingnya belajar fikih secara terstruktur. Anda berkali-kali mengucapkan hal ini, ya. Mengapa? Supaya ilmu kita itu, ya, terstruktur. Supaya ilmu kita itu bagus, gitu ya. Jadi kita lihat kalam para ulama, apakah mereka ketika menyebutkan alasan dari hukum ini, apakah mereka hanya menyebutkan illah ini, yang ini kembalinya ke medis, atau juga menyebutkan riwayat, perkataan sahabat, misalnya, dan seterusnya. Maka itu situasinya kan jadi lebih kompleks. Tidak semudah kita katakan ini kita kembalikan ke medis. Karena kalau kembali ke riwayat, bisa jadi ta'abudi. Ya, bisa jadi ta'abudi. Dan ini kita belum tahu. Ya, ini harus bahas. Poin yang keenam, duhulul khala'i bisya'in fihi zikrullahi ta'ala illa lihajah. Masuk khala' dengan sesuatu yang di dalamnya ada zikrullahi ta'ala. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud zikrullah adalah ismullah di sini. Yang dimaksud zikrullah di sini adalah ismullah. Dan ini kurang alifnya, ya. Ini bukan zikrun lillah, tapi zikrullahi ta'ala illa lihajah. Yani makruh untuk masuk toilet dengan membawa sesuatu yang di situ tertulis nama Allah, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Li'anna fi dzalika ikraman wa ijlalan lismihi jalla wa ala. Karena di situ Ya, karena kalau kita tidak memasuki khola dengan membawa nama Allah, ya, maka itu berarti kita memuliakan. Memuliakan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membawa masuk benda yang tertulis nama Allah tersebut. Waqad qala Allah azza wa jalla wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Taib. Apa contohnya? Sesuatu yang tertulis di situ nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah cincin, seperti cincinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis nama Allah di situ. Cincinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hukumnya makruh. Tetapi para ulama menyebutkan kalau mushaf hukumnya haram. Kalau mushaf hukumnya haram. Tetapi ini semua kalau tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, seperti misalnya kalau dia punya barang, ada nama Allah di situ, kalau dia taruh di luar toilet, tidak dia bawa masuk ke toilet, bisa hilang, maka tidak mengapa baginya untuk membawa masuk ke dalam. Tetapi nama Allah tersebut ditutup. Ya, para ulama menyebutkan cincin itu nama Allah yang tertulis di cincin tersebut ditutup pakai telapak tangan kanan. Demikian pula kalau kita bawa mushaf, kalau misalnya ditaruh di luar bisa hilang, maka wallahu alam tidak mengapa, tapi harus dimasukkan di dalam tas misalnya. Tapi lebih baik kalau kita cari orang kemudian kita titip ke orang tersebut. Nah, ini terutama kalau benda-benda tersebut memang adalah benda yang berharga seperti uang. Kalau di uang tertulis nama Allah, gimana ini? Ya, misalnya di uang tertulis nama Allah. Lafzul jalalah Allah. Masa kita naruh dompet kita di di luar toilet ya? Dititip ke penjaga toilet ya. Ini khawatirkan akan hilang. Maka tidak masalah untuk dibawa masuk. Tapi yang sebagaimana dikatakan tadi, disimpan di dalam gitu. Jangan kemudian dibuka. Wala yukrahu lahul baulu qa'iman. Tidak makruh baginya untuk kencing berdiri. Li hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fa bala qa'iman. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat area pembuangan sampahnya sebuah kaum. Area pembuangan sampah. Jadi sampah banyak. Di situ ya, itu namanya subatah. Subatata qaumin fa bala qa'iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kencing berdiri menghadap sampah-sampah tersebut. Wa subatah bidom, subatah dengan dhamma, yakni di sin di sini subatah dhamma. Al makanu allazi yulqa fihi turab wal kumamah. Tempat yang di situ dibuang turab, debu-debu dan komamah, yaitu sampah-sampah. Maka di sini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri, maka tidak makruh. Walaupun tentunya ada perbedaan pendapat di sini ya, bahkan dari para sahabat kalau Anda tidak salah ingat. Maka demikian yang bisa kita bahas, hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan ketika kita buang hajat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.